Kita ketahui dan kami ada bagaimana menegaskan menyatakan Allah, menyatakan sang pencipta. Nanti kan masyarakat Arab itu disebut masyarakat jahiliyah, ya, karena mereka pada dasarnya belum mendapatkan, ya walaupun sudah mendapatkan pun tidak diterimanya. Coba kalau diterima, mereka tidak akan berbuat aniaya kepada sesamanya. Mereka kan paling sensitif dengan masalah perubutan hak hidupnya. Jika kondisi sosial yang sulit, mereka gampang tertulut untuk melakukan sebuah yang peperangan begitu, karena mereka mengandung sistem klan kelompok kabilah begitu, sehingga gampang sekali mereka dipicu untuk ini untuk saling permusuhan begitu. Nah, harapannya tauhid ini akan menyatukan berbagai kelompok kabilah yang ada di masyarakat, kabilah-kabilah kesukuan gitu ya, kelompok Bani keturunan apa dari Bani penerimaan kelompok ini, jadi pasukan dalam bahasa itu pelan itu setelah kelompok kabilah itu ini kan memiliki pemimpin. Lalu apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk meyakinkan? Nah, sebenarnya bukan hanya masalah berhalangan ya, tapi merespon, menanggapi, menjawab ya permasalahan keyakinan yang berkembang pada masyarakat. Apakah itu bukan saja karena menyebabkan, tapi menyebab banyak Tuhan seperti politeis. Kalau banyak Tuhan berarti politeis, meyakini banyak kekuatan gaib di dunia ini, banyak yang diyakini yang menurut mereka menyebab harus diberi perlakuan khusus gitu. Baik kalau agama Hindu ada dewa-dewa ya, nah itu sama itu politeis juga tuh. Nah, kenapa agama Nasrani ini meyakini banyak ya personifikasi dari ketuhanan itu sendiri? Jadi banyak yang divisualisasikan, Tuhan itu bisa divisualisasikan dalam bentuk apa begitu. Nah, sementara kalau manusia itu maksudnya kalau Allah itu bisa divisualisasikan, apa bedanya dengan makhluk? Apa bedanya dengan ciptaannya begitu? Nah, karena sudah ditegaskan bahwa yang Maha Kuasa itu tidak sama seperti makhluknya, dia tidak sama dengan yang diciptakan. Maka tidak bisa, masih tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Nah, seperti nanti ada surat-surat seperti surat Al-Ikhlas, itu konteksnya apa juga? Ya, menjelaskan apa konteks sebenarnya dalam masyarakat apa? Jadi apa? Surah Al-Ikhlas itu menegaskan apa? Nah, ya perintahan, tapi ini mas, mengapa begitu? Apa dan historis itu apa yang masyarakat Arab sebelumnya itu apa? Ya, meyakini apa? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan keyakinan agama Nasrani. Iya, bagaimana keyakinan Nasrani yang meyakini bahwa Allah itu bisa beranak, bisa maksud memiliki anak, memiliki keturunan. Isa itu adalah anak Allah. Hanya dari Bunda Maryam. Itu yang wanita suci katanya, yang enggak mili ya. Itu mana bilang gitu? Masa bapak itu ya. Itulah kedua hak Allah untuk ditujukan kepada masyarakat Nasrani, maksudnya begitu. Supaya mereka tahu bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatunya tanpa harus keterlibatan manusia. Gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan keyakinan masyarakat Arab sebelumnya, ya masyarakat Arab ada juga yang beragama Nasrani pasti, apalagi yang bangsa-bangsa yang ya berkepentingan dengan Mekah gitu, agamanya kan macam-macam, karena yang beberapa alasan Nah, ini yang meyakinkan agar masyarakat Arab dan yang supaya menurut agama Islam dan mereka diharapkan meyakini bahwa Allah itu tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan oleh siapapun. Kalau tidak pernah menurunkan anak gitu, bagaimana bahwa Allah itu telah ya memberikan keturunan kepada seorang, itulah Tuhan yang memberi bapa lah, ya sebagai penyelamat, gitu. Sebenarnya kan kita ya dijadikan penyelamat penebus dosa, dosa manusia itu. Akhirnya sama Tuhan dipanggil, kamulah yang menutup dosa semua umat ini. Begitu. Jadi dosanya dari umur. Nah, itu bertentangan dengan apa, bahwa setiap individu bertanggung jawab pada apa yang tadi lakukannya. Mana ada kita yang berbuat salah, Nabi Isa yang itu jadi penebusnya. Nah itu, ya itu kan gak benar. Maksudnya gak benar secara logika, itu gak benar. Itu gak keyakinan kan. Sudah jelas disempurnakan di dalam ya, kitab suci Al-Qur'an kan begitu. Jadi itu semua yang Al-Qur'an itu menjawab berbagai pemikiran yang berkembang di masyarakat sebenarnya, supaya tidak berlanjut begitu terus yang berubah masyarakatnya. Kemudian kalau surat Al-Kafirun itu ya terkait dengan masyarakat. Ya, ini masalah agama kan, ya tidak boleh dicampur adukan, tidak boleh di ya, untuk berkolaborasi dalam keyakinan gitulah. Kalau saya sudah ini lah, saya jangan kotak lagi. Ini yang keyakinan saya. Kalau surat Al-Fatihah, Al-Mustaq, nah, ini juga menegaskan kepada seluruh manusia jangan ada yang ada lagi yang menyembah, meminta pertolongan, menyebut nama-nama selain Allah, kan disembah dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya bahwa sebenarnya melakukan segala sesuatu itu jangan atas nama-nama sembahan itu. Dulu kan atas nama mengintus, atas nama Lata, Uza, mana Kubal, saya melakukan apa, begitu sih masyarakat. Nah, seperti itu, maka melakukan segala itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena yang lainnya itu tidak lagi maha pengasih dan penyayang. Jadi konteks historisnya seperti itu ya, mengapa ayat-ayat maksiat itu menegaskan kepada banyak menegaskan untuk manusia menyembah kepada Allah. Jadi kalau sudah diyakini bahwa manusia nantinya akan menyembah Allah, maka akal pikirannya akan lurus. Nah, karena yang terbaik itu yang memberikan petunjuk itu kepada manusia. Sementara kalau yang disembahnya itu batu, yang disembah pohon, batu, tidak mungkin melahirkan kalau memberikan inspirasi apapun yang dia benda mati. Jadi kan bahwa akal pikiran itu bisa baik atau bisa rusak atau tidak berfungsi karena tidak ada ajaran yang mengarahkan kepada akal pikiran untuk berpikir. Maka siapa yang memiliki keyakinan kepada Allah, maka insya Allah akal pikirannya akan berfungsi dengan baik dan tidak mencerdaskan dirinya. Itu berawal dari keyakinan, yakin bahwa ilmu itu bermanfaat, ini dari Allah bermanfaat, maka dipelajari, maka dia bisa begitu secara logikanya. Nah, kalau tidak yakin, mereka tidak memiliki harapan, tidak terbuka wawasan. Kalau saya belajar, nanti saya akan mendapatkan ini, supaya kalau tidak ada tujuan dan seperti itu, dia tidak bisa apa-apa. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak diterapkan pikirannya, gelap ada, tidak ada apa-apanya di dalam pikirannya. dan berisi sebuah cita-cita tinggi. Orang memiliki cita-cita itu kalau sudah punya gambaran tentang kehidupan ini, kalau belum ada gambaran kehidupan yang seperti apa, nggak bisa dia mencita-citakan. Nah, seperti anak kecil kita semua bisa mencita-citakan karena kita melihat kehidupan nyata di sekeliling kita kan gitu. Jadi kita, oh saya kecenderungan saya ingin jadi ustazah, jadi ustaz, jadi apa, jadi seorang teolog, karena dia melihat bahwa orang bisa terbang, menjadi dokter karena ya dalam dirinya mungkin ingin jiwa menolongnya tinggi, jadi dokter bukan ingin banyak hartanya karena ini ya banyak kerjaan yang begitu. Nah, maksudnya seperti itu, jadi konteks bagaimana masyarakat Arab yang melakukan apa dalam hal kaitannya dengan keimanan. Jadi dulunya masyarakat Arab itu paganisme berubah, berhala menyembah benda-benda yang ada di sekitarnya, baik benda itu tanahnya maupun tidak. Nah kalau di masyarakat Nusantara kita dulu itu ya sama, dia menyembah banyak Tuhan, banyak makhluk. Ada yang di animisme, roh-roh, roh leluhur. Dulu kalau masyarakat apa namanya banyak apa animis, ya animis ya. Artinya dia menyembah roh. Jadi leluhurnya itu yang disembahkan seperti orang Cina juga. Dia leluhur. Jadi leluhur itu dianggap ada dalam kehidupannya, ternyata memberikan foto apa segala macam. Itu namanya keyakinan yang diwariskan. Nah, itulah manusia yang ya dalam keadaan ya apa belum ada ilmu pengetahuan, dia bisa menyembah apapun yang dianggapnya menentukan jiwanya. Orang ini kan perlu Tuhan ini kan perlu ketenangan, perlu ketenangan kan? Karena mereka itu tenang nggak sih masyarakat Arab itu dengan penyembahan itu? Nah, ternyata tidak juga membuat mereka menjadi hidupnya lebih baik kan gitu. Maka ajaran agama Islam itu yang akan membuat aturan-aturan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, mulai beradab gitu. Hari ini mereka belum beradab karena masih banyak melanggar ya tata cara kehidupan manusia yang merugikan dirinya sendiri. Sehingga memohon pertolongan ya, kalau dulunya orang memohon pertolongan kepada ahli hukum sudah terjadi bahannya masyarakat harus dulunya juga sama. Jadi mereka tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menciptakan alam semesta, jangankan mau menolong kita untuk apa ya, menolong memberikan apa yang kita minta, alam semesta itu sudah diadakan gitu ya. Kalau hanya untuk memberi pertolongan kepada manusia berapa orang itu kecil sekali. Nah, bisa memberikan yang pertolongan, memberikan rezeki. Namun ya, itu semua harus diyakini bahwa apa yang kita miliki, kemudahan hidup, termasuklah sehat. Sehat itu ya karena dari siapa? Dari Allah. Sampai akhirnya kita bisa hidup, bisa makan apa? Awalnya dari siapa? Emang dari kerja kita, tapi kita ini siapa? Kita ini diberi rezeki dari siapa gitu harusnya pikirnya. Jangan kalau yang memberikan itu lah yang Tuhannya yang sembah gitu. Ini yang sembah presidennya, bupatinya, gubernurnya gitu. Karena dia yang langsung memberikan uang katanya. Enggak begitu. Jadi jangan salah, jangan itu. Sebenarnya dia salah sekali. Yang sembah bukan Allah yang menciptakan, tapi ini lah. Anak kalau tidak disembahnya, yang dipuja-pujanya, yang dihadirkan dalam segala dalam ritualnya, begitu maksudnya. Jangan sampai terjadi seperti itu, adanya agama Islam itu untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat Arab sekarang itu. Itu masalah saya kepemimpinan ya, masalah sekaligus latar belakangnya. ayat-ayat firman Allah yang menegaskan agar kita kembali kepada keyakinan yang satu, itu paling tidak ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah dalamnya. Itu sudah menegaskan salah kata kami agar manusia itu kembali kepada jalan Allah. Kemudian surat Al-Alaq juga itu ya bagian dari yang pertama kan gitu ya. Karena jelas di situ ya kemudian tentang menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan aja. Pertama kali kita dikenalkan harus disampaikan dia tuh yang menciptakan ya. Menciptakan manusia, menciptakan alam itu adalah Allah. Bukan siapa kan kalau tanya siapa yang menciptakan. Di antara masyarakat ini siapa yang bisa menjawab? Apakah kakekmu? Moyangmu? Apa? Benarkah dulu pernah menceritakan itu dalam cerita alam? Tidak ada. Tidak bisa menjawab itu. Nah, maka yakinkanlah bahwa yang menceritakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan satu yang esa yang tidak bisa diluangkan, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Ya, konteks ini surah itu menegaskan agar manusia itu meyakini kepada Allah yang menciptakan yang manusia dari kebenaran. Ini diajak untuk dialog. Ayat itu ketika disampaikan dialog atau ditanyakan diri kita itu seperti apa, dijelaskan diri kita itu seperti apa, prosesnya itu dijelaskan dengan masuk akal tidak begitu. Jadi karena ayat-ayat ini mengajak berpikir, gitu, mengajak berpikir kalau yang mengajarkan ngerti gitu ya, makanya perlu metodologi mengajaran agama yang sifatnya ini ketuhanan tapi harus melalui proses berpikir, bukan hanya sekedar kita yakin menerima, apa pun terima ya, awal-awal nggak cukup begitu, tapi harus diajak berpikir dulu, pikirannya diajak berjalan dulu, jalan dari alam hingga dalam diri kita. Jadi eksplorasi apa yang ada di dalam diri kita itu, ya ditanya, dia mesti menanamkan pemahaman kepada seorang agar dia menjadi yakin. Apa karet? Tidak ada tamu. Nah, ya tunggu loh, ya. Oke. Nah, ada yang punya Allah. Nah, saatnya dalam bentuk seperti apa? Sunnah waktu enggak? Ada enggak salat? Belum. Tadi ada salat enggak? Kumandang mah. Kan itu sesuatu ibadah itu kita meminta ya, beritanya adalah diberi tugas untuk menyampaikan kenyataan. Patuhlah kepada Allah, kepada sang pencipta, berbuat baiklah kepada sesama, begitu. Kan tidak semua yang kita bukannya. Tidak semua yang kita, kalau yang kita itu menjelas. Yang tidak tahu kalau kita mengapa masyarakat kita suka tidak. Nabi Nabi ini ada kitab atau tidak? Saya tidak ada, tidak ada kitab, kan? Tidak jelas, kan? Tapi ditugaskan di bumi ini untuk sama-sama menyatakan Allah juga. Ketika ditugas Injil, ya juga menyatakan suruh yakin kepada yang menciptakan. Kalau begitu, ada menciptakan dia sama juga. Dikeluarkan dari surga ke dunia itu sama, masih konteksnya dulu. Menyatakan dulu. Meyakini, ini kan yang namanya ini adalah rahasia Allah dalam proses penciptaan alam semesta sama kota yang manusia untuk taat kepada yang menciptakan itu. Jadi tidak ada ya, belum ada yang keruan, tapi dalam kisahnya teman-teman sebelumnya sholat itu ada yang dilanjutkan sampai 50 waktu, ya, karena kalau dari sisi apa secara fisik secara apa manusia dulu lebih besar lebih kuat hidupnya juga sampai ratusan tahun, ada yang 100 tahun, ya kan? Ya sama dengan usia diri dan sendiri. Ya, dulu-dulunya, awal-awalnya. Manusia, karena sudah tidak bergabung dengan alam semesta ya, mengalami penyusutan. Alam ini ternyata menyusut segala sesuatunya, kualitasnya, kecapannya, menyusut. Itu juga manusia. Ketahanan hidup manusia juga akan menurun terus. Sampailah ya, manusia itu tandanya apa ya? Ya ini ada hubungannya dengan ya takdir juga, takdir Allah. Seharusnya Rasulullah itu kalau zamannya itu harusnya bisa ikhlas tahun. Kan di tempat kita ada moyang kita rumah itu biasanya masih tahun kan? Iya. Itu abad berapa? Ini tahun 660-an. Ya, tapi karena awal itulah yang menentukan hidup manusia, maka ya sebentar saat sehingga umat Nabi Muhammad ini tidak panjang jalan jarak yang sampai 100 tahun. Tapi kalau dalam di yang orang-orang ini, kalau orang yang vegetarian dia vegetarian itu hidupnya lebih lama, rata-rata lebih lama. Dan yang tubuhnya itu lebih lama. Jadi tahan tubuhnya lebih lama. Karena orang-orang, apalagi orang itu tidak terlibat dalam kehidupan sosial yang menguras pikiran. Jadi manusia itu yang paling banyak merusak itu adalah pikiran, bukan makanan. Makanan sebagian kecil, tapi pikiran itu lebih memicu. Ya, orang asam lambung naik itu karena stres, karena berpikir bayangkan, bukan karena makan asam. Asam lambungnya naik, gitu kan? Itu kan maka manusia itu perlu di tutung dalam agama supaya akal pikirannya seimbang. Kalau ada masalah tidak menjadi stres, ada masalah dibuat anxiety walaupun itu sudah berat, menegangkan, kemudian mengkhawatirkan, mencemaskan, tapi berusaha tenang, berdoalah kepada Allah sehingga kita tenang, akhirnya tidak jadilah sama mulai stres, langsung dia keseimbangannya, bagaimana pendapatan, apa itu maksudnya. Nah, pikiran kan semuanya. Maka dengan surat sifat kepada Allah, sifat kemudian doa supaya kecemasan itu tidak terus ya ada dalam diri kita dan mempengaruhi pola hidup kita. Yang paling banyak kan kita sakit hati, putus cinta, ya, kalau terjadi itu atau karena gagal memperoleh ya harta yang seharusnya dapat enggak gitu atau hartanya diambil orang. Nah itu yang tidak kuat. Nah penuhnya agama yakni harta dalam milik Allah. Barangkali ini hak Allah untuk mengambilnya. Ini kita tidak berusaha, kita tetap bisa optimis begitu maksudnya. Kalau enggak ada agama, enggak pernah diajarkan agama gitu. Bisa saja dia berbuat aniaya, ini justru merusak. Dendam salah satunya itu adalah perbuatan setan. Misalnya dendam kepada nanti jadang suka sekali. Nah kalau kita juga berlaku seperti itu sama berarti dengan sifatnya setan menjadikan dendam kepada yang sesamanya. Jadi begitu ya. Kalau tidak dari jadi Nabi Adam itu kan beberapa ini yang dibangun ini saya cerita dan cerita dari itu semua di bangun itu ada pasti ada penyusutan dengan takwaan yang lain. Tapi kalau setiap ada penyusutan kan jika dari ibu Nabi Adam kepada anaknya pasti kan diajar kepada anak bagaimana Nabi Adam itu nanti mau dia apa di namanya dari Tuhan pasal dari dibuat dari segala di atas pada Allah. Jadi kalau dia diceritakan tentang ada kehidupan, kalau dia ada agama tentang kehidupan pada Allah kan, secara otomatis kan, juga kan tidak ada perubahan kepada Allah. Awal mula lima perkara dari mana lah Pak? Manusia itu kadang-kadang dengan akal pikirannya yang jumlah terbentang itu tidak mengerti dia. Dia kan jauh, terpisah dari kehidupan yang lain kan. Dia hidup, nanti bertemu dengan siapa melompok lagi. Nah, ketika dia melompok dengan yang lainnya, itu sudah lepas, tidak ada informasi lagi berada. Tidak ada informasi tentang apa sih. Sehingga dia mengubah apa yang menurut dia yakini gitu. Jadi proses peralihan keyakinan itu karena tempat, karena tidak lagi ya pertama dengannya, karena kejadian terpisah, pergi menyusuri lautan kan, menyusuri hutan kemana, sehingga dia ya mungkin ketika itu ya manusia belum banyak ya, ketika pindah kan nggak sendiri. Kalau sendiri berarti ada pasangannya. Pasangan itu kan bisa berkembang dia terus. Nah di situ sudah nggak ada lagi ajaran agama. Dan tidak ada lagi orang yang mengingatkannya. Sehingga dia bebas untuk melakukan apa saja gitu. Sehingga wajar kalau dalam soal masyarakat kalau ada di mana menemukan keyakinan sendiri. Oke. Kan Iblis dia kan sudah ada lebih dulu daripada Adam. Nah tentulah di situlah dia berapa beraksi gitu lah. Jangan kau punya tinggalkan, tidak ada orang yang mengingatkan kau bergoda. Inilah suku berdaya dengan pohon yang besar. Lalu nanti dia tertimpa, lalu dia mau makan, mau apa kena air, kena banjir, kena banjir. Itu lah bagian dari kerja. Sekali tiup pohon ini, apa di pohon tumbang. Wah ini kan berarti ini ada yang menggerakkan ke dia. Pokoknya dia yang sumbang. Jadi dengan proses dia mencari Tuhan itu gitu. Dari yang sumbang. Dia takut kan dia manusia kan dalam kondisi cemas. Nah kalau cemas itu dia akan mencari perlindungan. Siapa yang merancang dirinya, maka itu dan yang kalau ketahuan dia akan sumbang Tuhan tidak akan terus gitu. Siapa-siapa yang meyakini dewa-dewa kalau dulu kan ya penguasa. Sebenarnya yang namanya Iblis jadi kafir yang tak taat kepada Allah itu senantiasa menggoda manusia, mengajak manusia kepada tidak taat, tidak yakin. Akhirnya dia percaya kepada pohon itu, kepada sungai, kepada binatang, binatang suci, kerbau. Ya, keyakinan yang kuat, dia tidak bakal lagi mati atau boleh. Tapi kalau enggak, jangan terima saya jahat. Jadi, kenapa itu terjadi? Ya, karena manusia terpisah-pisah dari kelompoknya. Kalau Nabi Adam